Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-29 pada hari yang ke-8 membahas kitab Manhaj As-Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Ya. Kita masih di dalam pembahasan tentang al-muharramat fi nikah. Nah, kita sudah membahas beberapa pembahasan terkait dengan bab ini. Kemudian pembahasan yang ke-13 tentang anak sesuan dan ketentuannya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Warada'u alladhi yuharrimu ma kana qabla al-fitam wa huwa khams rada'atin fa akthar." Ya. Sini beliau menerangkan apa yang dimaksud dengan sesuan setelah beliau menerangkan bahwa salah satu hal yang menjadikan seorang itu mahram atau diharamkan dinikahi adalah karena adanya hubungan sesusuan. Maka di sini beliau terangkan ketentuan seputar anak yang menyusui atau sesusuan ini. Kata beliau ar-raba alladhi yuharrim, ya, sesuan yang menjadikan mahram, ma kana qabla al-fitam, adalah apa yang sebelum al-fitam. Apa yang sebelum al-fitam? Ya, al-fitam itu adalah si anak dia berhenti menyusu dari ibunya dan berhentinya dengan sendirinya. Berhenti dengan sendirinya menyusu dari ibunya. Ya. Atau dengan bahasa lain, dia tidak mau menetek lagi. Itu al-fitam. Jelas ya. Jadi disyaratkan bahwa raba alladhi yuharrim adalah makana qabla al-fitam. Jadi kalau misalnya seorang anak dia menetek dari seorang perempuan atau anak ini, ya, atau seorang perempuan misalnya dia mempunyai anak, dia menyusui anaknya sampai umur 2 tahun, maka selama 2 tahun ini itulah yang disebut qabla al-fitam. Jadi kalau misalnya dia menyusui anaknya cuma setahun saja, setelah itu anaknya sudah berhenti, ya, maka apa yang disusui lebih dari setahun itu sudah dikatakan ba'da al-fitam dan tidak dianggap lagi. Baik. Jadi Syekh di sini memakai ukuran dengan qabla al-fitam. Dan beliau berdalilkan dengan hadits Ummu Salamah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuharrimu min ar-raba' illa ma fataqa al-am'a fi al-thadi wa ma kana qabla al-fitam." Tidaklah memahramkan atau tidak dianggap memahramkan dari sesuan kecuali apa yang membuka am'a, jalur-jalur pencernaan, fi tsadi, yang dia makan dari menyusu itu, wa kana qabla al-fitam, dan ini sebelum al-fitam, sebelum al-fitam. Ya, baik. Dan sebagian para ulama menganggap bahwa yang diukur adalah jumlah tahunnya berdasarkan ayat wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain, dan para ibu mereka menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Ya, ini pendapat yang kedua. Jadi dia menyusui selama 2 tahun penuh. Di sepanjang 2 tahun ini kalau ada air susu yang keluar, maka air susu tersebut dianggap memahramkan. Dianggap memahramkan. Baik. Jadi ini 2 pendapat di dalam hal ini. Jadi kalau misalnya seorang ibu misalnya menyusui anaknya hanya 1 tahun saja, setelah itu anaknya sendiri sudah berhenti menyusu, ya, di umur 1,5 tahun ada anak yang lain menyusu kepada ibu itu, maka ini sudah tidak dianggap penyusuannya. Kalau dibangun di atas pendapat Syekh di sini. Jelas ya? Jadi, kalau dibangun di atas pendapat kedua, sepanjang dia masih di dalam 2 tahun berturut-turut, 2 tahun masa penyepihan, maka tidak ada masalah. Jelas ya? Dan memang lebih dekatnya kalau dikatakan bahwa apa yang keluar dari masa 2 tahun ini itu dianggap hal yang memahramkan, sebab air susu itu sama saja apa yang keluar darinya, dia juga bisa menumbuhkan, bisa mengenyangkan, bisa menumbuhkan daging dan sebagainya dari fungsinya. Ya, dan ini adalah hal yang dimaklumi dan juga telah terbukti dalam ilmu kesehatan bahwa air susu yang keluar dari perempuan itu semuanya sama. Jelas ya? Baik. Jadi ini syarat yang pertama. Nah, kemudian syarat yang kedua, Syekh katakan wa huwa khamsu rafa'atin fa akthar. Ya, berapa kali menyusu? Ya, kalau misalnya anak itu, jadi syarat yang pertama ketentuannya, kalau anak tersebut dikatakan mahram, ingin dikatakan mahram atau sesusuan, dianggap anak sesusuan, maka dia harus menyusu pada masa 2 tahun ini. Pada masa apa? 2 tahun. Ya, kalau sudah lebih dari 2 tahun, itu tidak dianggap. Jelas ya? Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa huwa khamsu raba'atin fa aksar. Ya. Dia 5 kali susuan atau lebih. 5 kali susuan atau lebih. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan Aisyah jelaskan bahwa tadi dari hal yang turun dari Al-Qur'an, tadinya dari hal yang turun dari Al-Qur'an bahwa susuan yang memahramkan itu 10 kali. Kemudian hukumnya terhapus menjadi 5 kali. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan hal tersebut dari perkara yang dibaca dari Al-Qur'an. Ya, maksudnya terbaca hukumnya, tetapi lafadznya tidak terbaca. Sebab lafadznya itu tidak ada di mana? Di Al-Qur'an, tapi hukumnya tetap ada. Ya. Jelas ya? Hukumnya tetap ada. Jadi 5 kali menyusui atau lebih. Ini syarat yang kedua. Jadi anak dikatakan punya hubungan susuan dari ibu yang menyusuinya itu apabila dia telah menyusu 5 kali. Ukuran 5 kali ini adalah setiap kali dia menyusu, maka dia menyusu sampai dia melepaskan susuan tersebut. Dia menyusu sampai dia melepaskan susuan tersebut. Jelas ya? Tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyak. Tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyak. Iya. Jadi kapan anak pagi harinya misalnya dia menetek dari seorang perempuan. Ya, makanya itu sudah terhitung 1. Sore harinya dia menetek lagi, terhitung 2. Ya. Terus sampai terhitung 5 kali, barulah dia dikatakan apa? Anak susuan. Adapun kalau baru sekali saja, maka ini belum terhitung apa? Terhitung mahram. Ya, belum terhitung memahramkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua syarat. Dua syarat ini yang umumnya disebutkan oleh apa? Para ulama, dan sebagian para ulama menyebutkan, ya, walaupun ini dimaklumi bahwa yang dibahas di dalam masalah menyusui adalah air susu seorang perempuan. Itu yang memahramkan. Adapun selain daripada itu, maka ini tidak memahramkan. Jelas ya? Selain daripada air susu perempuan tidak memahramkan. Ya, kalau misalnya dia di apa namanya? Disapi dengan air susu unta misalnya, maka ini tidak memahramkan. Demikian pula air susu kambing, ya. Tidak memahramkan. Sebab pembahasannya adalah apa? Air susu perempuan. Kemudian di dalam masalah meminumnya, ya, boleh dia menetek langsung, ya, atau dimasukkan air susu tersebut ke mulutnya. Jelasnya dimasukkan air susu tersebut ke mulutnya, diminumkan. Ya, ini juga masuk dan semuanya dihitung ar-raba oleh para ulama. Jelas ya? Baik. Maka ini syarat-syarat yang terkait dengan masalah kapan seorang anak itu dikatakan sebagai apa? Sebagai mahram sesusuan. Ya, jelas ya? Nah, kalau seorang anak sudah menyusui dengan tiga kriteria ini, dia menyusui dari air susu seorang perempuan, kemudian dia menyusui pada 2 tahun berturut-turut atau pada masa 2 tahun dalam selam masa 2 tahun, ya, atau di bahasa Syekh Qabla al-Fitam, ya, kemudian yang ketiga dia sudah menyusu 5 kali susuan atau lebih, maka apa hukum yang terjadi? Kata beliau, fayasiru bihi tiflu wa auladuhu auladan lil murdiah. Ya, maka anak kecil tersebut yang menyusu itu, wa auladuhu, dan anak-anaknya juga, itu menjadi anak dan cucu bagi perempuan yang apa? Bagi perempuan yang menyusuinya. Anak dan cucu bagi perempuan yang menyusuinya. Wa sahibil laban, dan menjadi anak bagi pemilik siapa? Pemilik susu. Ya, siapa pemilik susu? Suami. Jelas ya? Jadi dia menjadi mahram bagi ibu susuannya, ya, dan juga menjadi mahram bagi pemilik susu, yaitu suami dari ibu susuannya. Jelas ya? Baik. Jadi menjadi mahram bagi ibu susuannya dan ayah susuannya, anak yang menyusu saja. Andai kata anak yang menyusu ini, dia punya saudara laki-laki, dia punya saudara perempuan. Jelas ya? Yang menjadi mahram cuma yang menyusui saja. Ada pun yang tidak menyusui, tidak ada hubungannya dengan ibu susuannya. Jelas ya? Ya, adapun anak yang menyusui, semua yang terkait hubungannya dengan ibu susuan dan ayah susuannya, semuanya adalah mahramnya. Semuanya adalah mahramnya. Jelas ya? Karena itu, di sini Syekh terangkan, dengan pembahasan yang ke-14, hubungan antara anak susuan dan ibu susuannya bersama suaminya. Syekh terangkan, وَيَنْتَشِرُ التَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ الْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ اللَّبَنِ كَانْتِشَارِ النَّسَبِ. Ya. Dan pemahraman ini tersebar dari arah perempuan yang menyusui dan dari arah pemilik susu, ya, seperti tersebarnya nasab. Ya, jelas ya? Jadi anak yang menyusui pada ibu susuannya, ya, maka ibu susuannya dianggap sebagai ibunya. Sama saja seperti ibunya. Kemudian kalau ibunya dia punya saudara perempuan, maka itu dianggap sebagai bibinya. Jelas ya? Kalau ibunya mempunyai ibu, maka ibunya tersebut dihitung sebagai neneknya. Ya. Kemudian kalau ibunya mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan itu dihitung sebagai saudaranya. Jelas ya? Semuanya masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam mahramnya. Demikian pula suaminya, sahib al-laban. Ya. Sahib al-laban. suaminya adalah sama seperti ayahnya. Ya, kalau ayahnya punya anak laki-laki, ya, walaupun bukan dari istrinya tersebut, tapi dari istri yang lain, maka itu juga dihitung sebagai apa? Saudaranya. Saudaranya seayah dari arah apa? Susuan. Ya, jelas ya? Demikian pula, ya, istri-istrinya adalah mahramnya. Istri dari suami ini adalah mahramnya. Demikian pula, ibu dari si suami adalah mahramnya. Ya. Saudara perempuan dari si suami adalah mahramnya. Dia adalah bibinya. Jelas ya? Demikian. Sama persis dengan nasab. Nah. Jadi ini hubungan antara anak susuan dan ibu susuannya. Bersama dengan suaminya. Dan ini berdasarkan apa yang telah lalu. Ya, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Haditsnya, yahrumu minar raba'a ma yahrumu minan nasab. Ya, menjadi mahram disebabkan karena susuan sebagaimana menjadi mahram apa yang disebabkan karena apa? Karena nasab. Jelas ya? Setelah itu, baik ini akhir pembahasan terkait dengan masalah apa menyusui. Ya, kemudian setelah itu Syekh menjelaskan tentang syarat-syarat nikah atau syarat-syarat dalam nikah. Ya, syurutun nikah. Kata beliau, babu syurut fin nikah. Ya, bab asyurut fin nikah, bab syarat-syarat di dalam nikah. Ya, sini beda ya antara syurutun nikah dan syurutun fin nikah. Ya, berbeda ya. Sudah berlalu bersama kita pembahasan sebelumnya syarat-syarat nikah. Sudah berlalu. Ya. Syarat-syarat nikah ada berapa? Hah? Ada 4. Yang pertama, keridhaan dari kedua mempelai. Kemudian yang kedua, ada wali. Yang ketiga, hah? Penentuan kedua mempelai. Kemudian yang keempat, hah? Adanya jua saksi atau diumumkan. Jelas ya, ini 4 syarat. Jelas ya? Ini sekarang syurutun fin nikah. Syarat di dalam nikah. Syarat di dalam apa? Di dalam nikah. Ya. Berbeda ya, syarat sesuatu dan syarat dalam sesuatu. Ya, sama di jual beli juga begitu. Ada syarat-syarat jual beli. Ya. Ada syarat-syarat jual beli. Jelas ya? Sudah kita terangkan syarat-syarat jual beli itu apa? Ya. Dan ada syarat di dalam jual beli. Syarat di dalam jual beli. Jelas ya? Jadi perbedaannya seperti kita beri contoh. Ya. Kalau syarat nikah, dia harus ridha antara apa? Kedua mempelai. Ini syarat nikah. Ya. Syarat semuanya terpenuhi. Ya. Sekarang orang yang mau menikah, dia ingin memberikan tambahan syarat di dalamnya. Ini yang dikatakan syurut fin nikah. Dia memasukkan apa? Tambahan di dalamnya. Ya, seperti perempuan mensyaratkan, ya, boleh apa? Kamu nikahi saya, tapi dengan syarat, ya, saya tidak boleh dibawa keluar dari apa kampung halaman saya. Misalnya. Jelas ya? Ini dia menambahkan syarat di dalam apa? Di dalam nikah. Nah. Jadi ini perbedaan antara syurut, syurutun nikah, dan syurutun fin nikah. Jelas ya? Baik. Ya, sebenarnya ada, bisa saya terangkan di sini sisi-sisi perbedaannya dari secara detail. Cuman sekira dengan contoh yang saya terangkan tadi sudah jelas. Baik. Kata beliau rahimahullah. Ya. Wahia ma yashtarituhu ahaduz zawjaini alal akhar. Ini pembahasan yang pertama yang diterangkan di sini oleh Syekh dalam pembahasan syurutun nikah ini. Ya, definisi syarat dalam nikah. Apa definisinya? Wahiya, yaitu ma yashtarituhu ahaduz zawjaini alal akhar. Ya, syarat dalam nikah itu adalah apa yang disyaratkan oleh salah satu dari sepasang suami istri, ya, terhadap yang lainnya. Nah, terhadap yang lainnya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, ya, apa syarat-syaratnya? Nah, apa syarat-syaratnya? Wahia kisman, dan dia ada dua bentuk. Ya, dan persyaratan ini wajar ya ada. Persyaratan ini wajar. Ya. Jelasnya? Persyaratannya adalah hal yang wajar. Karena ada suatu kemaslahatan kadang dituntut oleh salah satu dari kedua belah pihak. Ya, ya insyaallah. Dan ada sebagian kemaslahatan atau ada sebagian hal yang kadang bisa membahayakan salah satu dari kedua belah pihak, akhirnya dia mensyaratkan agar supaya mafsadat tersebut atau hal yang tidak baik ini terhindar, dia terhindar darinya. Dia terhindar darinya. Jelas ya? Karena itu dibolehkan memberikan syarat. Ya, dibolehkan memberikan syarat. Tapi harus diketahui pensyaratan itu dua macam. Ada yang syah, ya, ada yang sahih, syarat yang benar bisa diterima, dan ada syarat yang disebutkan oleh Syekh di sini sebagai syarat yang fasid. Syarat yang fasid, yang rusak, tidak diterima. Nah, jelas ya? Kata beliau, wahia kismani, syarat-syaratnya ada dua. Yang pertama, sahih. Ada syarat yang sahih. Syarat yang benar. Ya. Boleh diterima. Syekh memberi contoh. Kashtirati alla yatazawwaja alaiha. Seperti perempuan mensyaratkan, ya, saya syaratkan saya tidak mau dimadu. Ya. Jelas ya? Saya tidak mau dimadu. Nah, ini tentang syarat dia tidak mau dimadu. Ya, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa boleh dia mensyaratkannya. Boleh seorang perempuan mensyaratkannya. Sebab ini terkait dengan apa? Kemaslahatannya. Terkait dengan kemaslahatannya. Sebab kadang sebagian perempuan, ya, dia tidak ingin untuk ada yang mendampinginya atau ada yang menduakannya. Jelas ya? Jadi kalau dia syaratkan, itu adalah haknya. Ya, kalau suami menerima persyaratan tersebut, maka jalanlah akad nikahnya. Jelas ya? Maka kapan suami melanggar syarat ini, maka si perempuan boleh menuntut pisah. Ya, boleh menuntut pisah. Ya, kalau dia menuntut pisah, dipisahkan, maka suami tidak boleh meminta maharnya. Jelas ya? Sebab ini dia tidak masuk ke dalam bentuk khulu. Ya, ini masuk ke dalam bentuk si suami melanggar syaratnya sendiri. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang pertama dikasih contoh. Allah yatazawwaja alaiha. Ya. Baik. Yang kedua. Au Allah yatasarra. Ya. Atau dia mensyaratkan, boleh kamu nikahi saya, tapi jangan apa menikahi budak, atau jangan apa menggauli budak. Ya, jelas ya. Nah, ya, ya tasarra itu dari apa namanya budak perempuan ya. Nah, dia dikatakan suriya atau saria, ya, karena apa dari kata sir yang rahasia, ya, sebab suami karena kalau dia memiliki budak dia berhak untuk menggaulinya dan boleh saja dia apa namanya melakukan hal tersebut tidak diketahui oleh istrinya. Jelas ya? Kata beliau aula yatasarra, dia tidak dia atau dia mensyaratkan la yatasarra. Ya, contoh lainnya dari syarat yang syah menurut Syekh, kata beliau wala yukhrijaha min dariha. Tadi syaratkan dia boleh dikeluarkan dari rumahnya. Ya, boleh nikahi tapi dia mau tinggal di rumahnya saja. Ya, dia tidak mau ikut ke mana? Ya, ke rumah suaminya misalnya atau ke rumah mertuanya. Ya. Dan ini dari kemaslahatannya, sebab mungkin saja ya, perempuan ini dia memiliki orang tua yang harus dia rawat atau ada kemaslahatan yang harus dia jaga di dalam apa? Di dalam rumahnya. Baik. Au baladiha. Atau dia mensyaratkan tidak mau dikeluarkan dari negerinya. Ya. Misalnya di orang Boyolali, ya, boleh saja nikah, yang penting tidak boleh keluar dari Boyolali. Ya, jelas ya. Ya, ini dari kemaslahatannya, sebab mungkin saja apa dia sudah terbiasa dengan suasana alam di negerinya. Ya. Ya, atau ada kebiasaan-kebiasaan penduduk negerinya. Yang dia kalau hidup di tempat lain, mungkin saja dia akan tersiksa apabila ya, tidak ada hal yang biasanya dia lakukan. Maka ini dari kemaslahatannya, tidak masalah. Ya, kemudian kata beliau, au ziyadati mahrin, atau dia mensyaratkan ditambah maharnya. Ya, dan ini pensyaratan boleh. Ya, jelasnya pensyaratan yang diperbolehkan. Au nafaqatin, atau dia meminta tambahan nafkah. Dia meminta tambahan nafkah. Ya. Boleh saja dia memintanya, sebab mungkin ada perempuan misalnya dia terbiasa di kehidupan yang apa lapang, ya, serba ada. Maka kalau dia mensyaratkan dia diberikan kelebihan nafkah, maka boleh saja. Ya, jelas ya. Kata beliau, fahada wa nahwi dalik, dan semisal dengannya. Kata beliau, fahada wa nahwuhu kulluhu dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqas syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj, muttafaqun alaih. Ya, kata beliau, ini dan yang semisalnya semua yang masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya syarat yang paling harus untuk kalian penuhi adalah apa yang kalian menghalalkan kemaluan dengannya. Maksudnya syarat dalam nikah. Syarat dalam nikah itu syarat yang ya seharusnya kalian lebih apa? Kalian lebih memenuhinya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih dari hadis Uqbah ibn Amir. Jelas ya, ini contoh syarat yang apa? Syarat yang sahih, yang boleh. Nah. Kemudian berikutnya beliau terangkan, wa minha syurutun fasidah. Di antaranya ada syarat yang fasidah. Syarat rusak, tidak diterima. Nah, kanikahil mut'ah. Seperti nikah mut'ah. Kemudian wat tahlili. Ya. Wat tahlil. Kemudian nikah. Penghalalan. Nah, kemudian yang ketiga wasyigar dan nikah syigar. Ini tiga jenis nikah. Semuanya ada bentuk pensyaratan. Jelas ya? Seperti seorang mensyaratkan nikah mut'ah. Ya. Yaitu nikah sementara. Jelas ya? Nikah sementara. Maka ini adalah syarat yang fasidah. Kenapa? Sebab Nabi mengharamkan mut'ah. Nabi mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat. Iya. Dan itu bertentangan dengan akad nikah. Sebab asalnya sebuah akad, dia mengarah kepada makna luzum. Makna harus dan bersambung. Terus berlanjut. Jelas ya? Terus berlanjut. Maka kalau disyaratkan sementara, maka ini bertentangan dengan akad nikah itu sendiri. Iya. Karena itu dia dianggap sebagai nikah yang tidak syah, sebab syaratnya fasid. Syaratnya adalah syarat yang rusak. Jelas ya? Ini nikah mut'ah. Kemudian berikutnya wat tahlil. Nikah tahlil. Jadi nikah mut'ah syekh terangkan di sini dalilnya. Kata beliau, "Wa rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil mut'ati awwalan tsumma harramaha." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keringanan. Pernah memberikan keringanan pada nikah mut'ah, memberikan dispensasi pada nikah mut'ah ini awalan di awal-awal Islam. Ya. Tsumma harramaha, kemudian beliau mengharamkannya. Ya, jelasnya kemudian beliau mengharamkannya. Ya, kalau ingin didetailkan dari sisi riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghalalkannya. Kemudian beliau mengharamkannya di Khaybar. Kemudian pernah beliau menghalalkannya lagi. Kemudian di Fathu Makkah dihalalkan atau diharamkan sampai hari kiamat. Dan ini akhir dari hukum apa? Nikah mut'ah. Ini akhir dari hukum nikah mut'ah. Jelas ya? Baik. Jadi nikah mut'ah, hukum yang terakhir, hukumnya adalah haram hingga hari kiamat. Berdasarkan hadis Sabirah Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di Fathu Makkah, "Ya ayuhan nas, inni qad kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa, wa inna Allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah." Ya, Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kalian untuk melakukan mut'ah dengan perempuan. Ya. Ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai' falyukhalli sabilahu. Siapa yang ada di sisinya sesuatu dari nikah mut'ah ini, hendaknya dia biarkan jalannya, dia lepaskan. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan jangan kalian mengambil ya sesuatu dari apa yang kalian telah berikan sama sekali. Ya, jadi misalnya di kala Nabi mengucapkan ini, masih ada yang kontrak sampai 10 hari, ya. Jelas ya? Maka dia harus biarkan jalannya. Jelas ya? Harus biarkan jalannya. Dan mahar yang diberikan sudah menjadi milik perempuan tersebut, tidak boleh diambil lagi. Jelas ya? Baik, ini tentang hukum nikah mut'ah. Karena itu kalau ada yang melakukan nikah mut'ah di masa ini, maka itu sama saja dengan zina. Sebab dia adalah nikah yang tidak apa? Nikah yang tidak syah. Nikah yang tidak syah. Baik. Kemudian yang kedua, wat tahlil. Ini nikah tahlil, penghalalan. Ya. Nikah penghalalan. Nah, apa itu nikah penghalalan? Ya, seorang suami, dia sudah mentalak istrinya talak tiga. Ya. Talak tiga bisa kembali atau tidak? Dia bisa kembali. Kecuali kalau istrinya sudah menikah, kemudian ditalak lagi, kan begitu? Nah, maka di sini ada seorang yang ingin menghalalkan itu. Ya. Saya lihat si fulan ini setelah dia mentalak istrinya sangat menderita. Ya. Saya akan berikan solusi. Ya. Maka dia nikahi bekas istrinya. Ya. Setelah itu dia langsung mentalaknya agar supaya dia halalkan untuk siapa? Si fulan tersebut. Jelas ya? Ini boleh atau tidak? Ini haram. Sebab dia terkait juga dengan waktu. Hanya untuk menghalalkan saya. Iya. Jelas ya? Hanya untuk menghalalkan saya. Maka siapa yang melakukan hal ini, telah diterangkan oleh Syekh di sini dalilnya. Wala'ana al-muhallila wal-muhallala lah. Iya. Ini hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil, orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan untuknya. Ya, dan yang dihalalkan untuknya. Ya. Jadi kalau bekas suaminya datang kepada orang lain, ya, dia katakan kepada si A, "Si A, tolong saya ingin rujuk kepada istri saya, ya kamu nikahi dia kemudian kamu ceraikan." Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ini yang dilaknat. Kemudian yang ketiga dari syurutun fasidah wasyigar. Ini nikah asyigar. Nah, apa nikah asyigar itu? Ya, Syekh terangkan dulu dalilnya tentang larangannya. Kemudian beliau terangkan definisinya. Wanaha an nikah asyigar. Dan Nabi melarang dari nikah asyigar. Ya. Apa itu nikah asyigar? Wahuwa ayyuzawwija. Ya. Muwalliyatahu ala ayyuzawwijahu al-akharu muwalliyatahu wala mahar bainahuma. Nikah asyghar adalah ya, seseorang itu menikahkan putrinya kepada orang lain tapi dengan syarat orang itu juga menikahkan putrinya kepada dia. Ya, dan tidak ada mahar antara keduanya. Jelas ya? Ini nikah asyghar. Ya. Dan telah syah larangan di dalam nikah asyghar ini ya, dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi seorang lelaki misalnya berkata, kepada kawannya, saya nikahkan engkau dengan putriku, ya, tapi dengan syarat engkau nikahkan saya dengan putrimu, ya, jelasnya. Dan keduanya tidak saling mengambil mahar, tidak saling mengambil mahar. Ini yang disebut dengan nama apa? Asyghar. Dan ini nikah yang diharamkan sebab Nabi melarang darinya. Dan an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan itu mengharuskan mana? Ya, rusaknya perkara tersebut kalau dilanggar. Jelas ya? Baik. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya dia mensyaratkan seperti itu dan setiap dari keduanya bayar mahar? Ya. Setiap dari keduanya bayar mahar. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Jelas ya? Sebab Nabi melarang dari syighar dengan bentuk ini. Ya. Dan mungkin saja anak perempuan tersebut ya tidak mau dinikahkan. Jelas ya? Mungkin saja dia tidak mau. Ya. Sehingga dia masuk ke dalam golongan terpaksa. Nah, jelas ya? Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kata Syekh, wa kulluha ahaditsu sahihah. Semuanya adalah hadits sahih. Baik, ini beberapa penjelasan dari Syekh rahimahullah terkait dengan bab syarat-syarat di dalam nikah. Jadi secara global, syarat-syarat di dalam nikah, ada syarat yang diperbolehkan dan ada syarat yang tidak diperbolehkan. Ada syarat yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau dia syaratnya adalah syarat yang dibenarkan oleh syariat, ya, kapan disyaratkan, maka itu yang sewajibnya, yang paling pantasnya untuk kita penuhi. Dan kapan syarat tersebut telah disyaratkan, tapi syarat itu tidak ada, ya, atau syarat tersebut bertentangan dengan syariat, maka syarat yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, sebab ya, memang Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutihim kaum muslimin, di atas syaratnya, tetapi diperkecualikan oleh Nabi, illa syartan, apa? Ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan hal yang halal. Baik, kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata Syekh rahimahullah, babul uyubi bin nikah. Babul uyub bin nikah, bab aib dalam nikah. Ya, di sini beliau akan menjelaskan tentang aib, apabila ada aib setelah terjadinya akad nikah. Ada aib, ya, apa yang terjadi, ya, dan bagaimana bentuk-bentuk aib itu. Nah, ini yang akan dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah. Dari penjelasan beliau kita catat 4 pembahasan. Yang pertama, bolehnya fasakh nikah bila terdapat aib. Nah, kata beliau, wa idza wajada ahaduz zaujaini bil akhari aiban lam ya'lam bihi qabla al aqdi, ya, kaljununi waljudami walbarasi wa nahwiha falahu fashun nikah. Kata beliau, apabila salah seorang dari suami istri dia mendapatkan aib pada pasangannya, aib yang sebelumnya dia tidak ketahui, aib yang sebelumnya dia tidak ketahui sebelum akad, seperti junun, seperti misalnya dia tidak waras, ya, jelas ya, dia tidak waras, ya, salah seorang misalnya ketika nazar ya kelihatan biasa saja, jelas ya, tapi setelah menikah baru nampak ya luar biasa. Baik, ini mungkin saja ya, wal judam, atau seperti dia dapatkan penyakit, ada penyakit kusta misalnya, dia dapatkan, ya, jelas. Dan ini kadang tidak kelihatan, ya, kadang tidak kelihatan, ya, atau ada penyakit albaras, ya, penyakit kulit, ya, sopak, ya, wanahwiha, atau yang semisal dengannya. Kalau dia dapat penyakit seperti ini, ya, dan sebelumnya dia tidak tahu ada penyakit itu, maka dia diberi pilihan. Falahu fashun nikah. Maka dia boleh memfasakh nikahnya. Boleh apa? Memfasakh nikahnya. Jelas ya? Nikahnya boleh di apa? Difasakh, dilepaskan. Ya. Nah, sekarang Syekh memberikan rinciannya. berikan rinciannya. Baik. Dan sini pembahasan kita yang berikutnya, beberapa ayat yang boleh dipasakh sekaligus bagaimana bentuk rincian dari pasakh ini. Kata beliau, fa'ida wa'ida wajadatku inninan ujjila ila sana. Fa'in madat wahu ala hali falaha al-fasku. Ya, falaha al-fasku. Nah, ini kalau didapati suaminya innin. Seorang istri mendapati suaminya apa? Innin. Ya. Innin itu, ya, dia adalah ya penyakit pada laki-laki yang menyebabkan dia tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Jelas ya? Tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Maka ini disebut dengan innin, ya. Jelas ya? Baik. Dia tidak mampu berhubungan dengan istrinya. Maka hukumnya kata Syekh, ujjila ila sana. Kalau dia didapati innin, maka diberi waktu luang 1 tahun. Ya, diberi waktu luang menunggu selama apa? 1 tahun. Nah, dan ini berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan ucapan beliau ini mempunyai hukum marfu. Ya. Beliau katakan bahwa yu'ajjalul innin sana. Ya. Orang yang innin diberi waktu luang selama 1 tahun. Fa in jama'a, kalau dia melakukan jima, ya. Wa illa furriqa bainahuma. Kalau tidak maka dipisahkan antara keduanya. Jelas ya? Dipisahkan antara keduanya. Nah, jadi disebutkan bahwa dia melewati 1 tahun, ya. Sebab dalam 1 tahun itu ada perubahan-perubahan cuaca. Ya, perubahan-perubahan cuaca dan kadang berpengaruh pada seseorang. Ya, dan ini dimaklumi. Ya, jelas ya? Dimaklumi. Ya, kadang kalau misalnya di waktu yang sangat panas misalnya, ya, kadang sebabnya dia tidak mampu karena di cuaca yang panas misalnya. Maka begitu masuk waktu dingin dia mampu, ya. Maka ini sudah berlalu selama 1 tahun. Dan ada yang sebaliknya. Ya. Di waktu dingin dia tidak mampu, tapi di waktu panas, ya, maka dia mampu. Maka karena itulah diberi waktu selama apa? Selama 1 tahun. Ya, paling banyak dalam 1 tahun itu ada 4 musim paling banyak. Jelas ya? Dan 4 musim ini akan berlalu selama apa? Selama 1 tahun. Ya, kalau di negerinya ada 4 musim, ya, berlalu 1 tahun. Kalau di negerinya ada 2 musim, insya Allah juga berlalu selama apa? Selama 1 tahun. Ya, karena itu ini hukum yang sangat indah diterangkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan enggak boleh langsung misalnya di si perempuan langsung minta cerai dan seterusnya. Ya, jelas ya? Bahkan harus ya ada bentuk dari keadilan di sini dan dilihat. Ya. Baik. Jadi ini hukumnya. Ya. Jelas ya kalau sudah berlalu 1 tahun maka dia perempuan ini boleh meminta fasakh. Boleh meminta untuk dipasakh nikahnya. Iya. Baik. Dan itu dari kemaslahatan perempuan. Dari kemaslahatan perempuan. Ya, sebab ya dimaklumi semuanya punya syahwat. Semuanya punya syahwat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Ya. Ya. Kata beliau, "Wa in ataqat kulluha wa zawjuha raqiq khayyara bainal maqami ma'ahu wa firaqihi." Di hadis Aisyah at-Tawili fi qissati Barirah radhiyallahu anha, di hadis Aisyah radhiyallahu anha at-Tawil fi qissati Barirah radhiyallahu anha, khayyarat Barirah ala zawjiha hina ataqat, muttafaqun alaih. Nah, sekarang beliau terangkan tentang budak perempuan yang dibebaskan. Jelas ya? Ya, budak adalah bentuk dari kekurangan. Kan begitu? Bentuk dari kekurangan. Iya. Baik. Dia adalah bentuk dari kekurangan. Ada sepasang suami istri, dua-duanya budak. Nah, Ketika si istri dibebaskan dan suaminya masih budak, maka Syekh menjelaskan di sini, wa in ataqat kulluha, seorang perempuan sudah bebas seluruhnya, ya bebas sempurna maksudnya, bebas sempurna, ini keluar darinya apa? Al-mukataba. Al-mukataba belum apa? Belum sempurna. Dan keluar juga al-mudabbar. Ya. Apabila dia telah bebas seluruhnya, wa zaujuha raqiq, dan suaminya masih budak, khuyyirat bainal maqami ma'ahu wa firaqihi, maka dia diberi pilihan antara tetap bersama suaminya atau berpisah dengannya. Ya, berdasarkan hadis Aisyah tentang kisah Barirah. Jelas ya? Ketika Barirah dibebaskan, maka beliau memilih atau diberi pilihan, ya, apakah dia tetap bersama suaminya atau tidak. Dan Barirah radhiyallahu taala anha memilih untuk tidak bersamanya. Jelas ya? Dan itu haknya. Ya. Dan ini hadits muttafaqun alaih. Ya, Barirah ini, kisah Barirah ini kisah yang panjang ya. Ya, dan banyak hukum yang terkandung di dalam kisah Barirah tersebut. Banyak sekali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, karena itu ya antum mungkin sudah mendengarkan beberapa kali penyebutan kisah Barirah. Baik. Kemudian Syekh di sini menerangkan ketentuan mahar, ya, apa antara pasak nikah sebelum dukhul dan setelahnya. Ya. Kata Syekh, wa idza waqa'a al-fasxu qabla ad-dukhul fala mahra. Apabila pasaknya, ya, sekarang sudah diketahui bahwa kalau ada aib, maka boleh di apa? Boleh dipasakh. Boleh dipasakh. Nah, sekarang kalau dipasakh, dipisahkan, ya, bagaimana kedudukan maharnya? Jelas ya? Kedudukan maharnya. Nah, di sini diterangkan oleh Syekh. Kata beliau, wa idza waqa'a al-fasxu qabla ad-dukhul. Ya. Apabila pasakh itu terjadi sebelum masuk, ya, sebelum ad-dukhul. Ya, ini istilah ad-dukhul artinya dia sudah berkhalwat dengan istrinya, dia sudah berkhalwat, sudah berduaan. Ya. Dan berduaan itu dimaklumi. Ya, apakah dia mereka berdua sudah berada di ruangan secara tersendiri, atau misalnya kalau hanya dibatasi dengan tirai, mereka berdua dalam satu tirai, ya, maka ini disebut dengan apa? Sudah dukhul. Jelas ya? Sudah dukhul. Itu yang dimaksud dengan sudah dukhul. Tapi kalau misalnya sudah akad nikah, ya, kemudian suaminya duduk di ruang tamu bersama istrinya, bersama keluarganya dan selainnya, duduk, ya, kemudian ternyata nampak aibnya, jelas ya? Kemudian dia minta pasakh, maka di sini dihitung apa? Qabla ad-dukhul. Jelas ya, dihitung qabla ad-dukhul. Maka yang seperti ini hukumnya kata Syekh fala mahra, tidak ada maharnya. Tidak ada maharnya. Ya, wa ba'dahu yastaqir. Kemudian Syekh terangkan, setelah masuknya, setelah dukhul, yastaqir. Ya. Mahar itu tetap syah. Sudah harus dia pegang maharnya. Ya, kalau sudah dukhul. Ya. Sisa muncul pertanyaan. Ya. Sekarang suaminya komplain. Ya. Misalnya kan, dia merasa apa? Ada aib. Tidak diberitahu. Ya. Setelah dia masuk misalnya, ya, ternyata ada aibnya. Jelas ya? Maka mahar milik perempuan kan begitu. Maka suami ya tidak setuju dengan hal ini. Dia komplainnya kemana? Ya. Kepada siapa yang menipunya? Kan begitu. Kepada siapa yang menipunya di sini? Apakah dari pihak orang tuanya maupun yang lainnya? Yang harusnya memberitahu secara transparan, maka kapan mereka tidak buka akan hal ini, maka mereka yang menanggungnya. Jelas ya? Baik. Adapun mahar itu syah bagi perempuan sudah. Ya, itu adalah haknya, bagian dari haknya. Ya, selesai sudah ya. Di sini penjelasan tentang al-uyub, aib dalam nikah. Iya. Jelas ya? Ya, dan nampak di sini bahwa aib itu dia tidak masuk dalam bentuk akhlak, ya, perlakuan dari istri misalnya, ya, kepribadiannya dan seterusnya. Sebab namanya manusia, tidak ada yang sempurna manusia itu. Ya. Semua manusia ada kekurangannya. Jelas ya? Semua manusia ada kekurangannya. Ya, karena itulah kita diperintah untuk ya, bermuasyarah dengan baik ya dengan para perempuan. Dan ini mungkin akan diterangkan ada bab khusus tentang isyratin nisa. Baik. Kita pindah ke pembahasan berikutnya, kata Syekh rahimahullah, kitab as-sadaq. Ya. Kitab tentang as-sadaq. Tentang mahar. Nah, as-sadaq disebut as-sadaq. Ya. Jelas ya? Disebut juga mahar. Disebut juga ajr, upah. Disebut juga fariidhah, kewajiban. Ya, patuhunna ujurahunna fariidhah. Jelas ya? Baik. Ya, penyebutan sadaq itu dari ayat wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Nah. Jelas ya? Jadi disebut sadaqat dan di sini disebut nihlah juga. Iya. Disebut mahar, disebut mahar. Ini apa? Beberapa penamaan, ya beberapa penamaan. Jelas ya? Ya, ada pun yang tersebar di Indonesia kadang disebut one night. Apa one night itu? Hah? Mahar atau bukan? Ya, ini tergantung kebiasaan di sebuah tempat. Ya, dia mungkin bukan mahar dan mungkin mahar. Ya, jelas ya? Mungkin mahar dan mungkin apa? Bukan mahar. Ya. Maharnya masya Allah. Ya. Sedikit. Kalau disebut ya, maharnya seperangkat alat sholat. Ya. Tapi ya one naiknya ya ini yang banyak ya jelas ya baik maka di sini harus dilihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan mahar itu ya kalau dihitung semuanya itu sebagai akad nikahnya dari awal disyaratkan harus sekian bersama one naiknya berarti semuanya dihitung mahar semuanya jelas ya ya kalau asal mahar itu adalah hal yang diberikan kepada perempuan. Hari yang diberikan kepada perempuan itu yang disebut dengan maharnya, ya, jelas ya. Dan disebut dengan mahar, ya. Kalau misalnya si perempuan, ya, mensyaratkan misalnya, kalau misalnya terjadi walimah, ya, maka walimah tersebut itu ditanggung oleh pihak dari lelaki, sebab ini bagian dari syarat keabsahan apa? Keabsahan nikah bagi siapa yang mensyaratkan, dia harus diiklan. Diumumkan. Iya. Jelas ya? Baik. Demikian. Maka ini hendaknya didetailkan. Ya. Hendaknya didetailkan. Sebab dia terkait nanti kalau ada fasakh diminta maharnya, ya, yang mana yang dihitung mahar? Ya. Jelas ya, yang mana yang dihitung mahar? Ya. Dan kadang dari sisi urf orang, ya. Di sebagian tempat semuanya dihitung mahar. Ya, apakah yang diberi untuk perempuan dan seluruh biaya yang dipakai untuk resepsi sebab langsung diserahkan kepada siapa? Kepada pihak keluarga. Iya, diserahkan kepada pihak keluarga. Iya. Jelas ya? Maka ini perlu didetailkan di dalam masalah yang mana yang disebut mahar. Iya, pada apa yang berjalan di tengah masyarakat kita. Di dalam pembahasan mahar ini, Syekh menguraikan ya, beberapa pembahasan dan kita catat 6 pembahasan di sini. Yang pertama, kesunahan peringanan mahar. Ya. Sini terangkan tentang disunahkan yang meringankan mahar. Meringankan mahar itu. Kata Syekh rahimahullah, yambagi takhfifuhu. Ya, sepantasnya lah mahar itu diringankan. Sepantasnya mahar itu diringankan. Iya. Jelas ya? Ini ada hadis di dalam masalah ini. Ya, sebagiannya atau ada kelemahan-kelemahan di dalam sanadnya. Tapi Syekh Al-Albani sendiri beliau berijtihad bahwa hadisnya adalah hasan. Ya. Hadis Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ya. Inna min yumnil mar'ah taysiru khitbatihi atau taysiru khitbatihi wa taysiru sadaqihi wa taysira rahimiha. Sungguhnya dari keberkahan perempuan adalah dia mudah dikhitbah Kemudian muda pula maharnya dan muda rahimnya. Jelas ya? Jadi sebutkan di sini mempermuda mahar. Iya. Dan ini dari sunnah yang sepatutnya dijaga di dalam nikah. Sepatutnya dijaga di dalam nikah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wasu'ilat Aisyatu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kam kana shadaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapakah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka Aisyah menjawab, kana shadaquhu li azwajihi sintai asyrata uqiyah wa nashyan. Ya. Jadi Aisyah mengetahui berapa maharnya. Ya. Sebab memang mahar ini terkait dengan siapa? Terkait dengan si perempuan, ya. Jadi termasuk kesalahan orang tua, anaknya tidak tahu berapa maharnya. Ya, jelas ya? Tidak mengetahuinya. Bahkan kemana mahar itu juga dia tidak tahu. Ya. Dan ini keliru ya. Harusnya mahar itu milik si perempuan. Ya. Dan kalau ingin diambil maka harus izin darinya. Kecuali kalau dia merelakannya, maka lain lagi pembahasannya. Baik. Jadi Aisyah menjelaskan bahwa mahar Rasulullah kepada para istrinya, ya, kepada para istrinya adalah 12 auqiyah. 12 auqiyah wa nashyan dan setengah. Jadi 12 setengah auqiyah. Ya. Nashyan, nashyan itu setengah auqiyah. Atadiri man nash? Tahukah kamu apa itu an-nash? Qultula. Maka saya menjawab tidak. Maksudnya perawi yang meriwayatkan dari Aisyah menjawab tidak. Ya. Qalat, maka Aisyah berkata nisfu auqiyah. Dia adalah seperdua auqiyah. Fatilka khamsumi'ati dirhamin. Ya. Fatilka khamsumi'atin atau khamsumi'ati dirhamin. Maka itu semuanya jumlahnya 500 dirham. Ya, sebab satu auqiyah itu 40 dirham. 40 kali 12, 480. Ditambah setengah auqiyah, 20. Jadi semuanya berapa? 500 dirham. Ya. Sisa dihitung satu dirhamnya berapa? Ini kalau dijumlah dulu, ini murah. Ya. Jelas ya? Ini adalah hal yang apa? Hal yang murah. Ringan. Ya. Hal yang ringan. Ya, kalau diuangkan ini, ya. Sekarang kita hitung satu dirham, ya. 1,975 gram. Ya, sebab karena di pembahasan zakat 200 dirham, ya, itu jumlahnya berapa gram? 595. 595 dibagi 200 itu akan hasilnya 1,975 gram. Jelas ya? Baik, ini 1 dirham. Sisa 500 dikali ya. 1,975 gram. Jelas ya? Nah, setelah dikali, sudah tanya sekarang berapa harga perak. Kalau harga peraknya 20 ribu, ya mungkin hampir 30 juta. 29 berapa begitu. Ya, tapi di masa itu, ini adalah hal yang apa? Hal yang ringan. Ya, ini tergantung masanya, di mana dia tinggal. Ya, jelas ya? Kalau negeri tersebut semua orang nikah dengan 100 juta, ya. Kemudian ada yang menikah dengan 50 juta, Masya Allah, itu meringankan namanya. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi semakin ringan dan ringan, maka itu lebih baik. Ya. Antum ketahui sekarang di negeri-negeri apa namanya Arab, ya nikahnya itu, ya sudah bisa untuk bikin apa namanya, ya bikin banyak proyek sudah. Ya. Saya pernah sekali di ini, apa namanya, diundang oleh kawan, ya, menghadiri acara resepsi. Untuk acara resepsinya saja, dia sebutkan kepada saya, apa, kalau saya nggak salah sudah hampir 200 juta untuk resepsi saja. Ya, saya nggak tahu bagaimana urusan maharnya, urusan ininya, urusan itunya. Dan ini adalah hal yang sangat memberatkan. Ya, hal yang sangat memberatkan. Ya, dan kawan tersebut sebelum saya singgung, dia sudah tersinggung sendiri. Ya. Dia langsung berkata, ini kalau dibangun banyak dibangun masjid sudah jadi berapa di Indonesia? Ya. Baik, demikian. Selesai ya, maka ini penjelasan mahar. Jadi dilihat di keadaannya, di mana ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sewajarnya pada kedudukan beliau, misalnya orang yang di kedudukan beliau dan beliau melamar dalam hal yang seperti ini dianggap meringankan. Jelasnya, walaupun ya sudah berlalu bersama kita hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka sangat meringankan dalam hal ini. Sudah berlalu ya. Ya sahabat yang apa? Menikah hanya dengan mahar apa? Hah? Ya. Hafalan dari Al-Qur'an. Tapi ingat ya, apa yang dihafal dari Al-Qur'an ada ayat yang diajarkan kepada istrinya. Itu maharnya dia mengajarkan. Ya, jelas ya? Ya, dan pengajarannya ini kalau dihitung dengan biaya, ya. Ini apa namanya? Ya kadang dia hal yang ya senilai dengan mahar dan kadang bisa bermakna apa? Bisa bermakna lebih. Ya, jelas ya? Bisa bermakna lebih. Maka dia adalah hal yang syah sebagai mahar. Baik. Kemudian di sini dikatakan wa ataqa safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Safiyah. Ya. Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Ya. Yang tadinya ayahnya ya dari Yahudi Banu Nadir. Ya, setelah apa namanya? Tertawan Safiyah ya radhiyallahu taala anha, maka Nabi ya ingin menikahinya, maka beliau bebaskan Safiyah dan beliau jadikan maharnya adalah atau beliau jadikan pembebasannya sebagai apa? Sebagai maharnya. Ya. Dan ini boleh saja sebab membebaskannya perlu biaya banyak. Ya kan? Maka dijadikan pembebasannya sebagai mahar itu adalah hal yang syah. Wa qala li rajulin, dan berkata Nabi kepada seorang lelaki. Ini yang kita singgung tadi, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Bukhari dan Muslim. Iltamis wala khataman min hadid. Carilah mahar walaupun cincin dari apa? Cincin dari besi. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Jelas ya? Jadi walaupun cincin dari ya, besi, ya subhanallah. Nah, kata beliau, fakullu ma sahha thamanan wa ujratan wa in qalla sahha sadaqan. Setiap apa yang syah sebagai harga ya dan sebagai ujrah, sebagai upah, walaupun sedikit, maka dia sahha sadaqan, dia syah sebagai mahar. Dia syah sebagai mahar. Ya. Jelas ya? Maka ini yang dikatakan dengan memperingan mahar. Kadang terjadi di sebagian ikhwan, ya ikhwan multazimin semuanya, ngerti dan ingin meringankan sunnah. Kadang mereka meminta biaya yang dianggap mahal. Ya, jelas ya? Yang dianggap mahal. Padahal sebenarnya dia tidak hanya terkait dengan masalah pelaksanaan resepsi nikah saja. Ya, dan kadang itu adalah suatu hal yang dianggap wajar. Hal yang biasa, sebab untuk kemaslahatan dia sendiri. Ya. Masa dia nikah dengan mahar yang murah kemudian apa orang tua dari perempuan yang membiayai semuanya ya ini kan harusnya terbalik ya. Ya harusnya orang tua perempuan yang menikah bukan dia ya. Kan begitu ya jelas ya maka ini harusnya seorang pandai memahami ya dan pandai mendudukkan semua atau segala sesuatu itu pada tempatnya ya kalau orang tua perempuan itu ridha dengan hal yang seperti itu tidak ada masalah itu dari ya amalan kebaikannya dan dari perkara yang baik yang dia lakukan dan diharapkan ya semoga itu menjadi sebab ya diberkahinya apa pernikahan antara putrinya dan apa suaminya ya kemudian kata beliau rahimahullah ya selesai sudah ya pembahasan tentang bagaimana bila seorang perempuan dinikahi tetapi yang pertama kesunahan peringanan mahar yang kedua sini Syekh masuk menjelaskan bagaimana apabila seorang perempuan dinikahi tetapi maharnya tidak disebutkan? Ya. Tidak disebutkan. Ya. Dinikahi tapi maharnya belum disebut. Ya. Belum disebut. Ini boleh atau tidak? Ya. Jawabannya boleh saja. Boleh saja. Jelas ya? Karena itu kita tidak masukkan pembahasan mahar di rukun dan apa? Rukun dan syarat. Walaupun mahar itu adalah harus suatu hal yang mesti. Ya, apakah setelah akad maupun sebelum akad? Jelas ya? Suatu hal yang mesti setelah maupun sebelum akad. Ya. Kata beliau fa in tazawwajaha, kalau dia menikahinya, walam yusammi laha sadaqan, dan belum disebutkan maharnya. Bukan tidak ada maharnya, tapi belum apa? Belum disebut. Ya. Jelas ya? Belum disebut. Disebut kan dia punya mahar, tapi belum disebut. Ya. Maka falaha mahrul mithli. Maka dia mendapatkan mahar yang semisal. Ya. Mahar yang semisal. Ya, mahar yang semisal ini dilihat. Kalau misalnya ya, orang yang menikahinya ya, sudah mempunyai istri atau dengan kata lain ya, perempuan ini ditaaddud ya. Maka dilihat mahar istri sebelumnya berapa? Supaya dilihat semisalnya. Yang semisal. Kalau dia sendiri, maka dilihat mahar kebiasaan perempuan berapa? Ya, kebiasaan perempuan ya seperti keadaan istrinya itu berapa biasanya diberikan mahar. Itu yang dimaksudkan dengan mahar al-mithil. Jelas ya? Mahar al-mithil. Ya. Jelas sampai sini ya? Ya. Dan sudah kita terangkan di dalam pembahasan al-kafa'ah, ukuran-ukuran menilai ya perempuan itu ya dari sisi penilaiannya itu memberikan pengaruh ya dalam menentukan permisalan maharnya. Jelas ya? Ya, kemudian pembahasan yang ketiga, kalau seorang perempuan ditalak sebelum dukhul. Kata beliau, "Fa in talaqaha qabla ad-dukhuli falaha al-mut'ah." Ya. Falaha al-mut'ah. 'Ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu. Di qaulihi ta'ala, "La junaha 'alaykum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah." ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Ya, kalau dia ditalak, perempuan ditalak sebelum dukhul falahal mut'ah, maka dia berhak mendapatkan mut'ah. Jelas ya? Ya, kalau sebelum dukhul tadi dikatakan di, kalau misalnya dipasakh nikahnya sebelum dukhul, ada mahar atau tidak? Tidak ada. Baik, sekarang sama sekali tidak diberi. Nah, inilah pembahasan al-mut'ah. Dia diberikan mut'ah, pemberian yang menyenangkannya. Ya, jelas ya? Yang menghiburnya. Ya. Itu yang disebut dengan nama mut'atut talaq, pemberian apa namanya? Karena ditalak. Jelas ya? Baik. Dan di sini Syekh Bahirnya ya, seakan-akan mengisyaratkan bahwa mut'ah at-talak ini hanya diberikan kepada perempuan yang ditalak sebelum duhul. Kan begitu? Jadi kalau perempuan yang telah ditalak setelah duhul, bagaimana? Hah? Kenapa? Gak ada mahar sudah. Kalau dia ditalak sama suaminya, ngapain kembali maharnya? Ya. Mahar sudah menjadi milik apa? Istri, kecuali kalau ada aib, ada ini, itu lain lagi masalahnya. Jelasnya? Ya. Mahar tetap miliknya, tetapi dia tuntut kepada orang lain untuk membalikan. Atau sifatnya khulu, istri yang minta untuk dipasakh, maka dia kembalikan mahar. Jelasnya? Tapi kalau dia ditalak, ya, itu salah suami, kenapa mentalak? Ya. Jelasnya? Maka dia ya, berhak mendapatkan mahar. Tapi kalau dia ditalak, perempuan yang ditalak setelah duhul ini, dapat mut'ah? Ya, kalau Syekh di sini kelihatannya beliau memandang apa? Tidak melihat, ya. Tapi yang benarnya bahwa perempuan yang ditalak juga itu berhak mendapatkan apa? Mut'ah at-talaq. Dia juga mendapatkan mut'ah at-talaq. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada nabinya, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha" fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya. Ini dasarnya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alain, maka marilah kalian. Umatti'kunna, saya akan memberikan mut'ah kepada kalian. Ya, mut'ah untuk apa? Ya, untuk talak. Maksudnya saya akan berpisah dengan kalian. Ya. Kalau memang kalian menghendaki dunia dan perhiasannya, ya, sebab ini bukan sifat pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mempunyai pekerjaan dan tugas-tugas yang beliau banyak berkorban di dalamnya dan beliau bukan orang yang sibuk mengumpulkan dunia, sehingga harus apa? Dunia itu beliau berikan kepada istrinya. Jelas ya? Maka kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Nabi memberikan pilihan. Ya, mereka ditalak supaya mereka cari, ya, dimudahkan untuk mereka suami yang bisa memenuhi keinginan mereka. Jelas ya? Maka kemarilah kalian umat ta'kunna, saya memberikan mut'ah kepada kalian. Wa usarrih kunna sarahan jamila, saya melepaskan kalian dengan sarah yang indah. Ya, maksudnya ditalak dengan cara yang baik begitu. Jelas ya? Baik. Jadi secara global bahwa mut'ah atau talak ini diberikan kepada perempuan yang ditalak sebelum duhul maupun setelah duhul. Ya, bagaimana ketentuannya yang diberikan? Alal musii qadaruhu. Ya, bagi orang yang lapang sesuai dengan kelapangannya. Ya. Dia lapang misalnya banyak hartanya, ya dikasih mut'ah talak rumah misalnya. Ya, biasa saja. Ya, jelas ya? Sebab sesuai dengan kelapangannya. Jelas sampai sini? Wa alal muqtiri qadaruhu. Dan bagi orang yang sempit, ya, orang yang kekurangan sesuai dengan kemampuannya. Ya, diberi apa yang layak sebagai mut'ah at-talaq. Jelas ya? Sebagai mut'ah at-talaq. Dan ini berdasarkan firman Allah jan la junaha alaikum. La junaha alaikum in talaqatumun nisa. Ya. Tidak ada junah. Ya, dosa antara atas kalian apabila kalian mentalak perempuan. Ma lam tamassuhunna. Sepanjang kalian tidak apa namanya menyentuh mereka. Ya. Sebelum kalian menyentuh mereka. Aw tafridu lahunna fariidah. Atau kalian telah menetapkan untuknya mahar. Tidak ada masalah kalian mentalaknya. Ya, pada saat kalian belum sentuh atau kalian sudah tetapkan mereka pasti dapat mahar. Nah. Kemudian Allah firman wa matti'uhunna, dan berilah mut'ah untuk mereka. Berilah mahar, berikanlah mut'atut talaq untuk mereka. Alal musii qadaruhu, bagi orang yang lapang sesuai dengan kelapangannya. Wa alal muqtiri qadaruhu. Ya, dan bagi yang apa namanya? Yang sempit atau kurang sesuai dengan kemampuannya, mata'an bil ma'ruf, sebagai mata dengan hal yang ma'ruf, dianggap sebagai perkara yang ma'ruf. Ya. Haqqan 'alal muhsinin, dan ini hak bagi orang-orang yang berbuat baik. Jelas ya? Sebuah hak yang wajib ditunaikan bagi orang yang berbuat baik. Baik. Kemudian Syekh di sini menjelaskan ketentuan lain. Ya. Baik. Sini kita sebutkan di pembahasan yang keempat, kapan mahar harus diserahkan secara sempurna. Kata beliau, wa yataqarraru shadaqu kamilan bil mauti aw ad-dukhul. Ya, mahar itu telah dipastikan harus diterima secara sempurna dengan matinya suami atau dengan apa? Dengan dukhul. Dengan dukhul, dia telah masuk. Ya, dengan dukhul. Ya. Apakah sempurna maupun telah berkhalwat dengannya, maka dia sadaq, mahar itu sudah menjadi milik perempuan. Jadi kalau misalnya ada suami istri sudah akad nikah, ya, sudah akad nikah, ya belum lagi dukhul, suaminya meninggal. Jelas ya, suaminya meninggal. Ya, maka di sini perempuan berhak mendapatkan maharnya secara apa? Sempurna, dikeluarkan dari apa? Warisan si suami, dikeluarkan dari warisan suami untuk maharnya tersebut. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa yatanaffafu bi kulli furqatin qabla ad-dukhuli min jihati az-zawj ka talaqihi. Ya. Kata beliau, wa yatanaffafu, dan mahar itu menjadi setengah, ya. Diberikan setengah saja pada setiap perpisahan qabla ad-dukhul. Setiap perpisahan sebelum dukhul. Yang perpisahan ini datangnya dari pihak suami. Ya, datangnya dari pihak suami. Patalaqihi. Ya. Apa namanya? Seperti dia mentalaknya. Ya, jadi misalnya suami mentalaknya. Istrinya belum dukhul, dia sudah talak. Jelasnya? Bukan karena aib. Ya, kalau karena aib sudah diterangkan. Ya, ada mahar atau dia Tidak ada mahar ya kalau karena aib. Jelas? Kalau sudah duhul wajib dapat mahar. Tapi di sini sebelum duhul ditalak bukan karena aib. Ya, suami dari pihak suami sendiri yang mentalaknya. Jelas ya? Maka di sini perempuan mendapatkan setengah dari mahar. Mendapatkan apa? Setengah dari mahar. Berdasarkan firman Allah, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum." Jelas ya? Kalau kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuh mereka, ini sebelum duhul. Dan kalian telah menetapkan untuk mereka mahar, maka kalian wajib memberikan seperdua dari mahar yang telah kalian tetapkan. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa yasqutu, dan mahar itu gugur ya, bi furqatin min qabliha. Ya, ini tentang masalah gugurnya mahar. Kapan mahar gugur? Yasqutu, mahar itu gugur bi furqatin min qibaliha. Ya, dengan pemisahan yang berasal dari arah perempuan. Jelas ya? Berasal dari arah perempuan. Apakah karena ada baik dari arah perempuan, dia minta khulu misalnya, minta fasakh, maka dia dipisahkan. Dipisahkan tapi maharnya gugur. Kalau dia sudah ambil, dia kembalikan mahar tersebut. Dia kembalikan mahar tersebut. Iya. Jelas ya? Baik. Au fasakhihi li'aibiha. Ya. Atau mahar itu gugur kalau dia dipasah karena apa? Ada aib pada perempuan itu. Ya, ini sudah diterangkan ya. Karena ada aib pada perempuan tersebut. Kemudian ini pembahasan yang kelima ya, kapan mahar digugurkan. Sekarang pembahasan yang keenam tentang mut'ah at-talaq. Kata beliau, wa yam bagi liman talaqa zaujatahu ayyumatti'aha bi syai'in yahsulu bihi jabr khatiriha. Liqaulihi ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Baik, ini kelanjutan ya dari sebelumnya yang tadi kita isyaratkan. Ya, ternyata Syekh membawakannya di sini dan menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak mendapatkan mut'ah. Ya, kata beliau, dan sebagi dan sepantasnya bagi siapa yang mentalak istrinya. Bagi siapa yang mentalak istrinya untuk dia berikan mut'ah dengan sesuatu, yang sesuatu ini bisa apa? Ya, bisa menambal apa kesedihan hatinya. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Bagi perempuan yang ditalak, dia mendapatkan mata mut'ah dengan hal yang ma'ruf. Kemudian diingatkan, haqqan 'alal muttaqin. Ini sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang bertakwa. Kalau memang dia bertakwa, ya, dia mengeluarkan hal yang seperti ini. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Kitab as-sadaq. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah berpindah menjelaskan ya. Menjelaskan tentang isyratin nisa. Baik. Dari berpernyataan kita. Ya. Baik, insyaallah dan masalah kita undur nanti ini. Setelah salat maghrib nanti. Ya. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.